Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih menjelaskan tentang Qissatu Badrin Al-Kubra, kisah pertempuran Badar. Telah kita baca alur pertempuran dan juga pembagian ghanimah Badar. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan tawanan perang Badar. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Asara Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fil asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, meminta pendapat para sahabat tentang tawanan perang Badar. Wahum sab'un, mereka berjumlah 70 orang. Wa kadzalika al-qatla 70 aidan. Korban dari pihak musuh juga 70 orang. Di sini Rasul mengajak para sahabat meminta pendapat mereka apa yang harus dilakukan tentang atau terkait dengan tawanan perang. Dan memang seyogianya seorang pemimpin, komandan perang atau pemimpin negara, ketika selesai berperang, kemudian mereka mendapati adanya tawanan perang, maka pemimpin negara tersebut memiliki pilihan terkait dengan tawanan-tawanan tersebut. Dan itu kembali kepada kebijaksanaan dan kemaslahatan yang ada, mana yang paling dibutuhkan. Dan pilihannya, yang pertama, dia mengambil tebusan dari tawanan tersebut dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kaum muslimin. Atau tukar tawanan. Mungkin dari kalangan kita, kalangan muslimin, ada yang ditangkap oleh musuh. Sementara dari pihak musuh juga ada yang kita tangkap, kita tukar. Tawanan kita yang mereka bawa, orang-orang kita yang mereka bawa, kita minta kembali dengan kita mengembalikan tawanan dari mereka. Atau dibunuh semua. Pilihannya dibunuh semua. Untuk lebih menampakkan kemuliaan dan kekuatan. Atau diperbudak. Kemudian mereka diminta untuk membantu kaum muslimin pada urusan-urusan mereka. Dibagi. Ya, diperbudak, kemudian dibagi kepada pasukan yang ikut perang. Mungkin ada yang dijadikan sebagai penjaga kebun, atau jadi kuli bangunan, atau yang mungkin memiliki keahlian, memiliki kecerdasan, kepintaran dalam beberapa bidang, diminta untuk mengajari anak-anak kaum muslimin, agar mereka juga mendapatkan ilmunya. Intinya tergantung penguasa tersebut, mana yang paling baik. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat. Fa asyara Siddiq ayyu khadha minhum fidyatun takunu lahum quwwatan wa yutliquhum la'alla Allah yahdihim lil Islam. Sahabat Abu Bakar memberikan pendapatnya. Beliau mengatakan untuk meminta tebusan dari orang-orang musyrikin terkait dengan tawanan-tawanan mereka. Agar kaum muslimin mendapatkan kekuatan, kemudian melepas tawanan-tawanan tersebut setelah tebusannya ada, dengan tujuan agar mereka mendapatkan petunjuk Islam. Faqala Umar, sahabat Umar memiliki pendapat yang lain. La wallah ma ara dzalik. Tidak demi Allah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Walakinni ara antumakinana fanadrib a'naqahum. Pendapat saya, izinkan kami, wahai Rasul, untuk mengurus mereka, dan kamilah yang akan memenggal kepala mereka. Karena tawanan perang Badar tidak lain adalah kerabat mereka sendiri. Paman, satu kabilah, satu suku, teman bisnis, ya. Teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, izinkan kami untuk kami yang membunuh mereka. Fa'inna ha'ula a'immatul kufri wa sonadidu syirki. Karena mereka adalah tokoh-tokoh kekufuran dan pentolan-pentolan syirik. Yakni sahabat Umar memiliki usulan tidak sependapat dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar meminta kepada Rasul agar kita yang membunuh mereka. Yakni dibunuh tawanan perang tersebut. Jangan diminta tebusan, jangan dilepas. Kita bunuh saja. Karena mereka yang kita pegang ini orang-orang besarnya. Kemudian para penentangnya, provokatornya. Ya. Dan kita ini baru melakukan perang besar pertama dalam sejarah. Apalagi dengan jumlah kekuatan yang tidak seimbang. Kita sedikit, mereka banyak. Persiapannya juga tidak maksimal. Karena memang di awal kita niatnya untuk mencegat kafilah dagang, bukan untuk perang. Dan ternyata Allah memberikan kita kemenangan sekalian. Agar kita lebih nampak kehormatannya. Dan kita tampakkan kepada mereka bahwasanya Islam itu memiliki kekuatan dan tidak kenal basa-basi. Hatta kerabat sendiri, kalau berseberangan dan menentang Islam, kita tidak akan segan untuk menghabisi mereka. Itu pendapat sahabat Umar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapat sahabat Abu Bakar. Faqala, Rasul mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yulinu quluba rijalin fihi hatta takuna alyan minal lin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan hati beberapa orang dalam perkara ini hingga menjadi hati yang paling lembut. Wa inna Allah Azza wa Jalla la yushaddidu quluba rijalin fihi hatta takuna ashadda minal hijarah. Dan Allah membuat tegas hati sebagian orang dalam perkara ini. Hingga membuat hati itu mantap dan kuat melebihi batu. Wa inna mathalaka ya Abu Bakrin kamathali Ibrahim. Permisalanmu wahai Abu Bakar tidak lain seperti Nabi Ibrahim. Itu kala ketika Nabi Ibrahim mengatakan. Faman tabi'ani fa'innahu minni. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa yang ikut denganku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, Nabi Ibrahim masih tetap mengharapkan kebaikan dari kaumnya yang menentang beliau. Dan beliau menyebut nama Allah maha pengampun lagi maha penyayang dengan tujuan agar memberikan mereka kesempatan, siapa tahu mereka mau kembali, mau ikut dengan jalan beliau. Wa inna mathalaka ya Abu Bakr kamathali Isa id qala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan permisalanmu wahai Abu Bakar seperti Nabi Isa ketika beliau berkata, ya Allah, kalau engkau hancurkan mereka, mereka adalah hambamu. Saya tidak punya wewenang. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa inna mathalaka ya Umar kamathali Musa. Qala rabbana tmis ala amwalihim mashtud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Dan permisalanmu wahai Umar, seperti Nabi Musa. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, hancurkan harta mereka, tutup hati mereka, dan mereka tidak akan beriman hingga mendapati azab yang membinasakan. Al-ayah. Wa inna mathalaka ya Umar kamathali Nuh. Permisalanmu wahai Umar seperti Nabi Nuh. Qala, Nabi Nuh pernah berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir yang jahat itu. Yakni Rasul dalam melihat pendapat para sahabat, khususnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, beliau melihat pada pendapat Abu Bakar terdapat kebijakan. Pada pendapat sahabat Umar terdapat ketegasan. Dan beliau pun menyampaikan bahwasanya pendapat Abu Bakar ini ya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, demikian pula sahabat Umar. Masing-masing punya pendapat. Hanya saja Rasul memilih pendapat sahabat Abu Bakar. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, antumul yauma 'alatun fala yanfalidanna minhum ahad illa bi fida aw darbi 'unuq. Hari ini kalian semua masih membutuhkan. Maka jangan sampai mereka lepas kecuali dengan membayar tebusan atau mati. Nah. Fa'anzalallahu ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Tidak pantas sebagai seorang nabi ketika memiliki tawanan, hatta yuthkhina fil ard, hingga dia menjatuhkan di atas muka bumi. Yakni Allah justru memilih pendapat sahabat Umar, tidak memilih pendapat sahabat Abu Bakar. Karena memang pertimbangan sahabat Umar gak sembarangan. Beliau mengatakan sikat itu gak sembarangan. Karena memang beliau memandang lebih jauh. Kita ini sudah lama ditindas sama orang-orang musyrikin. Kita ini di Mekah itu 13 tahun Rasul ditindas sama mereka. Kemudian kita berhasil hijrah ke Madinah dengan segala perjuangannya. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kerabat-kerabat yang tidak sepemahaman. Kita ke Madinah, sebatang kara kita di sini. Kemudian dibantu sama teman-teman kita dari orang-orang Ansor. Kemudian kita menjadi orang yang kuat, memiliki kekuatan. Kemudian Allah izinkan kita untuk memerangi mereka dengan pertempuran yang tidak seimbang. Dan kita menang. Kita tampakkan kepada mereka bagaimanakah kekuatan Islam yang sesungguhnya. Rasul kurang begitu cocok dengan pendapat itu. Beliau lebih cocok kepada pendapatnya sahabat Abu Bakar. Ternyata Allah menegur Rasulnya dan lebih memilih pendapat sahabat Umar. Qala Umar, sahabat Umar berkata, falamma kana minal ghad, keesokan harinya, ghadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun berangkat pagi-pagi menemui Rasul. Fa idza huwa qa'idun huwa wa Abu Bakrin yabkiyan. Saya melihat Rasul dan Abu Bakar sedang duduk menangis. Ada apa ini pagi-pagi kok sudah sedih ini, ada apa? Faqultu ya Rasulullah, maka saya tanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, akhbirni ma yubkika wa sahibak. Sampaikan kepadaku, apa yang menyebabkan kamu menangis dan juga sahabat Abu Bakar, kenapa kok menangis? Fa in wajadtu buka'an bakait wa in lam ajid tabakaitu libuka'ikuma. Kalau saya mendapati memang saya harus menangis, saya akan menangis. Tapi kalau saya tidak bisa nangis, saya akan pura-pura nangis karena mengikuti kalian berdua. Yakni menunjukkan apa namanya, betapa kuatnya sahabat Umar dalam menghormati dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak marah pendapatnya ditolak, ya. Beliau tidak kemudian tersinggung. Justru ketika melihat Rasul sedih, melihat sahabat Abu Bakar sedih, ikut sedih beliaunya. Ada apa ini kok tiba-tiba nangis? Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, abki lilladhi arada alayya ashabuk minal ghad. Min akhdihimul fida. Saya menangis karena hari ini saya ditampakkan teman-temanmu yang mengambil tebusan. Faqad urida alayya adabuhum adna min hadhihi syajarah. Telah ditampakkan kepadaku adab untuk mereka lebih dekat daripada jarak dengan pohon ini. Li syajaratin qaribatin minhu, beliau menunjuk salah satu pohon yang dekat dengan beliau. Wa qala law nazala adabun ma salima minhu illa Umar. Beliau pun mengatakan seandainya adab itu turun kepada kita, tidak ada yang selamat kecuali sahabat Umar. Yani Allah tidak suka ya dengan keputusannya Nabi kurang cocok. Allah lebih memilih keputusannya Umar, ya. Bukan kemudian Umar lebih utama dari Nabi, tidak. Tetapi pandangan sahabat Umar lebih jauh ke depan. Maka Allah Ta'ala pun meminta Nabi untuk mengikuti pendapatnya sahabat Umar, ya. Beliau pun akhirnya pun menangis, menyesali kemarin kenapa kau tidak milih pendapatnya Umar. Wa qala al-Ansar lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu an natruka libni ukhtana al-Abbas fida'ah. Orang-orang Ansar berkata kepada sahabat Nabi, berkata kepada Nabi, kami ingin untuk meninggalkan bagi anak saudari kami Abbas tebusannya. Yani orang-orang Ansar pengin nempil Abbas, ya. Untuk Abbas tolonglah dikasih keringanan, ya, karena masih kerabat dengan kita. Faqala la tad'u minhu dirhama. Rasul mengatakan jangan diterima meskipun satu dirham. Yani enggak, hatta Abbas, paman saya sendiri, enggak ada jaminan untuk dia. Dan semua tawanan perang dibantai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Selesai tentang peristiwa Badar. Tsumma dakhalat as-sanatu tsalitsa min al-hijrah. Kemudian masuk pada tahun ketiga Hijriah. Ghazwatu Bani Qainuqa, pertempuran Bani Qainuqa. Bagaimana tiha ghazwatu Bani Qainuqa? Pada tahun ketiga terdapat pertempuran Bani Qainuqa. Waganu min Yahudil Madinah. Bani Qainuqa itu adalah Bani Yahud di Madinah. Fanaqadul ahda. Mereka melanggar perjanjian. Fa'asarahum Rasulullah SAW 15 lailatan. Rasul mengepung benteng dan pemukiman mereka selama 15 hari. Fanazalu ala hukmih. Mereka pun akhirnya menyerah. Fasyafa'a fihim Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan orang munafik, memberikan syafaat, yakni minta kepada Rasul untuk memberikan keringanan kepada mereka. Wa alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim, dan Abdullah bin Ubay mendesak Rasul, ya, meminta dengan sangat dari beliau agar memberikan keringanan untuk Yahudi Bani Qainuqa. Wa kanu 700 fa atlaqahum lah. Rasul pun akhirnya membebaskan mereka, melepas, enggak jadi dieksekusi, dilepas sama Rasul. Karena permintaan Abdullah bin Ubay. Wa kanu 700 rajul, mereka berjumlah 700 orang. Wa hum rahtu Abdullah ibn Salam, mereka adalah suku Abdullah bin Salam. Kalau Abdullah bin Ubay pentolan munafikin, kalau Abdullah bin Salam pentolan orang Yahud yang masuk ke dalam Islam. Ghazwatu Uhud, pertempuran Uhud. Wa fiha kanat waq'atu Uhud fi Syawal, dan pada tahun ketiga Hijriah pada bulan Syawal terjadi pertempuran Uhud. Wa dhalika anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma awqa'a bi Quraisy yawma Badrin wa tara'asa fihim Abu Sufyan li dhahabi akabirihim akhadha yu'allim 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-muslimin. Sebab pertempuran ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengalahkan orang-orang Quraisy pada peristiwa Badar. Abu Sufyan otomatis menjadi pemimpin karena pemuka-pemuka Quraisy telah mati terbantai. Abu Sufyan pun mulai menghasut untuk menyerang Rasul SAW dan kaum muslimin. Jadi perang Uhud ini adalah perang balas dendamnya orang-orang musyrikin. Mereka sedih, terpukul, ya. Peristiwa Badar itu menjadi sebuah pukulan telak bagi mereka. Banyak yang menjadi janda, menjadi yatim anak-anak mereka. Ya, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh mereka mati konyol di perang tersebut. Di antaranya Abu Jahal, ya, terbunuh dengan terhina pada pertempuran tersebut. Abu Sufyan selaku sebagai komandan pengganti, dia pun mengambil alih tongkat estafet Abu Jahal wa man ma'ahu. Abu Sufyan pun bertekad untuk membalas dendam teman-teman dan tokoh-tokoh musyrikin. Akhirnya Abu Sufyan pun menghasut semua yang ada di Mekah untuk berangkat lagi ke Madinah, langsung menemui Rasul dan membantai mereka semua sebagai bentuk balas dendam. Wa yajma'ul jumu', dia pun mengumpulkan massa yang banyak. Fa jama'a qariban min 3000 min Quraisy. Dia pun berhasil mendapatkan 3000 pasukan Quraisy. 3 kali lipat lebih banyak daripada perang Badar. Wal ulafa, para sekutu pun diajak. Wal ahabish, dan orang-orang Habasyah pun diajak. Waja'u binisa'ihim li'alla yabirru. Triknya Abu Sufyan, wanita-wanita mereka dipuyung semua dengan tujuan agar tidak lari mereka. Wis kalian, ya. Bujumu kabeh gawon, ya. Istrimu semua bawa semua. Anak-anak perempuanmu bawa semuanya. Biar kalian tidak lari dari medan tempur. Ya. Ya, ini betul-betul ini keinginan balas dendam yang sangat dari Abu Sufyan. Wis pokoknya berangkat atau mati sekalian. Tsumma aqbala bihim nahwal Madinah. Mereka pun berangkat rombongan menuju ke Madinah. Fanazala qariban min Jabali Uhud. Mereka pun singgah atau berhenti di dekat Gunung Uhud. Gunung Uhud dengan Madinah wis puarak tenan ya ikhwah. Gunung Uhud termasuk dari dataran Madinah. Fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fil khuruj ilaihim. Rasul mendapatkan berita akan datangnya pasukan musuh. Rasul pun minta pendapat para sahabat. Ya apa iki enak iki? Abu Sufyan dan teman-temannya ini gak terima ini. Mereka mau balas dendam sama kita ini. Ya apa ini? Kita maju perang atau kita bertahan di Madinah? Wa kana ra'yuhu alla yakhruju. Pendapat Rasul, beliau tidak ingin keluar. Fa inda qaluha qatalahumul muslimun ala afwahi sikak wan nisa min fawqil buyut. Strategi Rasul kali ini, rencana beliau bertahan di Madinah. Kalau mereka menyerang kita, kita hadang mereka di perempatan-perempatan gang, kita habisi mereka di sana. Anak-anak kita, kemudian wanita-wanita kita taruh di atas rumah, ya, taruh di atas loteng semua, kita amankan. Dan mereka ikut bantu kita dari atas. Ya. Wa wafaqahu Abdullah ibn Ubay, Rasul munafikin ala hadar ra'i. Abdullah ibn Ubay, pentolan munafikin, setuju dengan pendapatnya Rasul. Ya. Kalau Abdullah ibn Ubay mah, karena memang dia ini pengecut memang dia. Jadi ketika Rasul ngasih pendapat kayak gitu, wah seneng-seneng. Wah, iya Rasul, betul, gitu aja. Kita di Madinah aja, gak usah keluar. Ya. Nanti kita hadang mereka di perapatan sana, perapatan sini, gang-gang. Oh, masalah gang Madinah, nah ngerti gang-gang Madinah. Jalan tikus, jalan biawak, semua kita tahu semua. Jangan khawatir Rasul, ya. Mending ini aja. Kalau Rasul berpendapat seperti itu bukan karena takut, ya. Sudah cukup kemarin perang Badar, itu sudah pukulan telak bagi mereka. Ya insya Allah untuk yang kedua ini lebih mudah untuk menghadapi mereka, mending di Madinah. Kekuatan kita ada di sini, stok senjata ada di sini, semuanya ada di sini. Rasul mengambil pelajaran waktu perang, Badar gak ada kesiapan sama sekali. Ini sekarang mereka mau datang, kita di markas kita, semuanya ada. Jadi gak usah khawatir, kita di Madinah saja, kalau mereka mau masuk, kita hadang mereka di depan gang. Mau masuk, langsung sikat. Wanita taruh atas, nyerang dari atas membantu kita, sekaligus kita mengamankan mereka. Tayyib. Fabadara jama'atun min fadala ishahaba mimman fatahu badrun wa asyaru ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khuruj wa alahu alaihi. Beda dengan para pembesar sahabat yang ketinggalan perang Badar. Mereka justru minta kepada Rasul untuk keluar menemui mereka di Uhud. Dan mereka pun mendesak Rasul. Jangan Rasul. Nah gak dapat perang Badar Rasul. Ya, kita belum dapat ini perang Badar. Kita pengen perang juga. Terus ayo keluar aja lah. Mereka sudah datang ke kita. Uhud sama Madinah gak jauh Rasul. Gampang. Kalau stok senjata bisa diatur nantinya. Ya, berangkat saja sudah. Kita hadang mereka di Uhud. Nah, mereka pingin ya, perang Badar kita sudah ketinggalan. Masuk perang ini kita ada di kandang sendiri. Enggak, berangkat Rasul ya. Kita juga pingin perang melawan mereka. Rasul pun akhirnya menyetujui pendapat pembesar sahabat ini. Fanahadha, Rasul pun bangkit dari majelis, wadakhala baitahu, kemudian masuk ke rumah. Persiapan. Wala bisa la'matah, beliau langsung memakai baju besinya, wa kharaja alaihim, kemudian keluar menemui para sahabat. Siap Rasul ternyata. Faqalu, ketika mereka lihat Rasul kok langsung memakai baju besi, agak gimana mereka ya. Istakrahana Rasulullah SAW alal khuruj. Kita ini kok maksa Rasul keluar itu toh piye. Tumakalu, kemudian mereka mengatakan kepada Rasul, in ahbabta antam kusabil Madinah fa'al. Wahai Rasul, kalau memang jenengan ingin bertahan di Madinah, wis gak apa-apalah, kita ikut jenengan saja. Ya. Dan mereka gak enak. Ketika mereka ngasih usulan, Rasul gak komentar. Rasul berdiri, masuk rumah. Keluar rumah, sudah pakai baju besi. Gak enak sahabat, waduh rek, kepablasan kita ini. Kok minta Rasul, desak beliau tuh, siap-siap malah sekarang Rasul. Pi, ya wis, jenengan kalau pengen di Madinah saja Rasul. Kita ngikut aja, ya. Faqala, Rasul mengatakan, ma yambaghi linabi idza labisa la'matah ay yad'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa bain 'aduwwi. Loh, enggak bisa. Nabi kalau sudah pakai baju besinya, pantang untuk diletakkan sampai selesai semua urusannya, ya. Loh, ya telat rek, wis gawe baju besi siap mangkat, lah kok malah suruh bertahan. Enggak, berangkat sekarang sudah. Ya, saya sudah pakai baju besi saya. Sudah, para sahabat pun langsung bersiap. Fakharajawi alfin min ashabihi. Rasul pun keluar membawa 1,000 sahabat. Ya, ya lebih banyak juga dari Badar. 3 kali lipat juga. Wasta'mala alal Madinah Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau pun menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga Madinah. Wa kana Rasulullah SAW ra'a ru'ya. Ternyata Rasul di malam itu bermimpi. Mungkin ini ya, mungkin ini juga termasuk alasan kenapa Rasul ingin bertahan di Madinah. Rasul itu mimpi sebelum itu. Ra'a anna fi sayfihi thulmah. Beliau bermimpi melihat pedang Rasul retak. Wa anna baqaran tudbah. Beliau melihat seekor sapi sedang disembelih. Wa annahu baqar, yakni beberapa ekor sapi yang disembelih. Wa annahu yudkhil yada fi dir'in hasina, dan beliau melihat tangan beliau disembunyikan di balik baju besi yang kuat, ya. Dan Rasul sudah mulai janggal. Kok saya mimpinya kayak gini? Dan mimpinya para nabi itu bukan mimpi kosong, wahyu dari Allah. Allah sudah ngasih ya semacam gambaran pertempuran nanti itu kayak gini, ya. Kamu akan mengalami kerugian. Fata'awwala thulma birajul yusab min ahli baiti. Rasul mentakwil bahwasanya pedang yang retak itu berarti salah satu keluarga beliau akan terbunuh. Tapi belum tahu siapa. Ternyata siapa? Hamzah. Wal baqar bin Nafar min ashabi. Sementara beberapa ekor sapi yang terbunuh yang disembelih, ternyata beberapa sahabat mulia terbunuh di pertempuran itu juga. Yuktalun, mereka semua terbantai. Wadir'u bil Madinah, sementara baju besi yang beliau lihat adalah kota Madinah. Nah, dari mimpi ini beliau langsung punya pendapat, wis, kita di Madinah saja. Ya, karena Madinah menurut mimpi saya kayak baju besi yang kuat. Ya, ini cocok, mending kita bertahan di Madinah. Khawatir kalau keluar, kejadian mimpinya. Dan betul, ternyata beliau memilih keluar, dan mimpi beliau menjadi kenyataan. Ini beliau sudah dikasih gambaran umum sama Allah melalui mimpinya. Bahwasanya akan ada keluargamu yang terbunuh. Akan ada beberapa sahabat mulia yang terbunuh. Dan Madinah itu menjadi benteng terkuat untuk kalian. Fakharaja wa qala li ashabihi. Beliau pun tetap keluar dan berpesan kepada para sahabatnya. Alaikum bitaqwallah. Hendaknya kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Wasabri 'indal ba's idza laqitumul adu, dan hendaknya kalian sabar ketika bertemu dengan musuh. Wanduru madza amarakumullahu bihi faf'alu, dan lihat apa perintah Allah nantinya, jalankan. Nah, ya, ini Rasul berpesan ya, wis pokoknya semuanya wajib berangkat membawa senjata, membawa keimanan dan ketakwaan. Kalau ketemu musuh, jangan mundur, maju. Dan kalian lihat bagaimana perintah Allah, kita jalankan bareng-bareng. Falamma kana bisyauti bainal Madinah wa Uhud, in khazala Abdullah ibn Ubay binahwi thulutil askar. Ketika pasukan sampai di Syaut, tempat antara Madinah dan Uhud, ternyata Abdullah bin Ubay berhenti di situ. Dan dia pun menipu atau memperdayai sepertiga pasukan kaum muslimin. Waqala, Abdullah bin Ubay pun ngomong di hadapan mereka. Asani, Rasul tidak mengambil usulan saya. Wasami amin ghairi, lebih memilih pendapat selain saya. Ma nadri ala ma naqtul anfusana hahuna ayuhan nas. Saya tidak tahu, kita kesini ini mau ngapain, ya. Faraja'a, dia balik. Sebelum dia balik, ya, nyeletuk kayak gini. Wah, kok kita keluar toh? Kan tadi sudah cocok pendapat saya. Mending di Madinah. Ngapain keluar? Ini kok keluar? Mau ngapain kita keluar? Mending di Madinah aja. Balik, Abdullah bin Ubay. Tapi ketika mau balik, ngomong kayak gitu, ya. Fatabi'ahum Abdullah ibn Amr, walidu Jabir. Ayah Jabir bin Abdullah ngejar Abdullah bin Ubay dan teman-temannya yang ikut pulang. Yuharriduhum ala rujuk. Abdullah bin Amr ini meminta mereka untuk kembali ke medan, untuk kembali kepada pasukan. Wa yakul, beliau berkata, qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Tetap, ayo keluar. Kalian keluar, iman niatnya untuk berperang di jalan Allah, atau minimalnya berperang untuk mempertahankan wilayah. Ya. Gak ada ruginya. Kita keluar kalau niatnya baik, berarti jihad. Kalau niatnya gak ada niat kebaikan, berarti tujuannya untuk menjaga kota Madinah. Madinah rumah kalian sendiri, mereka udah mau datang, Rasul sudah keluar, kok malah balik? Jangan balik, ayo berangkat bareng-bareng. Kalau teman-temannya Abdullah bin Ubay nyelotok juga. Di mereka mengatakan, "Lau na'lam annakum tuqatilu lam narji." Kalau sedari awal sudah dikonfirmasi mau berangkat, kalau memang keputusannya itu berangkat, kita tidak akan lari, kita akan ikut berangkat juga. Ya, omong kosong, ya. Bohong mereka ini. Yakni mereka merasa kayak ditilap sama Rasul. Ketika Rasul ngasih pendapat didukung sama Abdullah bin Ubay, yang lain para sahabat ngasih pendapat, gak direspon sama beliau. Beliau langsung masuk rumah, keluar langsung pakai baju besi, minta mereka untuk persiapan. Abdullah bin Ubay merasa dilangkai. Loh kok gini caranya? Tadi sudah enak kok usulan saya diterima. Loh kok tiba-tiba kok sudah persiapan? Ketika di tengah jalan, balik. Us balik, wai balik, balik. Ngapain berangkat? Mending di Madinah, sesuai usulan saya tadi. Kok bisa Rasul mengambil usulan selain saya? Us balik, woy, ngapain juga berangkat? Ayo pulang. Mulai deh sama teman-temannya. Dikejar sama bapaknya Jabir. Woy, kok balik? Kenapa balik? Ayo, kembali ke pasukan. Jihad fisabilillah. Atau minimalnya untuk jaga Madinah. Kok mulai gini itu? Katanya mereka, ya salah ide we, dari awal tidak konfirmasi berangkat kok. Seandainya dari awal sudah minta untuk perang, kita juga akan maju. Softo. Ya, ini bohong omongannya mereka ini. Apa basa-basinya mereka. Faraja'anhum masabbahum. Abdullah bin Amr langsung berpaling dari mereka dan mencaci mereka. Udah, saudara kalian memang ini ya. Diomong-omongi sama Abdullah bin Amr. Wasa'alana fadun minal ansar. Rasulullah SAW ayasta'inu bi'ulafa'ihim min Yahud. Orang-orang, sebagian orang Ansar meminta kepada Rasul, ngasih pendapat. Wahai Rasul, bagaimana kalau kita minta bantuan sekutu kami dari orang Yahudi? Jadi kami punya sekutu, orang Yahudi. Gimana kalau minta mereka untuk membantu kita? Ini Abdullah bin Ubay sama koncong-koncongnya udah mulai ya. Sepertiga pasukan, ya, yang hasilnya 1,000, jadi tinggal sekitar 600 pasukan. Nah, kita minta bantuan saja Rasul. Fa'aba, Rasul tidak mau, ya, jangan. Kalau sama orang Yahudi, jangan. Waqal belum mengatakan, mayakhruj bina alal qawmi min kathab. Kita mau minta bantuan siapa? Orang yang cuma sedikit itu, ya. Yakni orang Yahudi di Madinah, cuma dikit, enggak ngefek. Teman-temannya Abdullah bin Ubay yang pulang mungkin jauh lebih banyak daripada sekutu dari kalangan Yahud. Ya. Yang bisa dimintai tolong dari Yahudi cuma dikit, mending gak usah. Kita berangkat aja. Akhirnya mereka berangkat. Fakharaja bihi ba'dul ansari hatta salaka fi ha'id li mirba' ibn qayyidi minal munafiqin. Rasul pun lanjut jalan, ditemani sama sebagian sahabat Ansar, hingga melewati sebuah kebun milik Mirba' bin Qaydi. Mirba' bin Qaydi ini orang munafik. Wa kana a'ma, matanya itu buta. Ya. Wis munafik, buta lagi matanya. Ya. Faqama yahtutra fi wujuhil muslimin. Dia dengar ada orang lewat kebunnya, ngamuk deh. Ngambil pasir, langsung ditaruh di wajahnya para sahabat. Ya. Wa yaqul dan mengatakan la uhillu lak an tadkhul fi ha'iti in kunta rasulullah. Kalau kamu Rasulullah, kamu tidak boleh masuk ke kebun saya. Muangkel deh. Ternyata mungkin dia ikut marah karena mungkin pendapat pentolannya Abdul bin Ubay ditolak sama Rasul, ngamuk deh. Ketika ada rombongan masuk, dia mungkin ngerti Rasul kayak ini sama teman-temannya sahabatnya ini, langsung ngambil pasir ditaruh di mukanya. Dia tidak melihat Rasul karena dia buta. Terus asal aja sopo sing ada mukanya ketepol sama dia. Kena pasir. Ya. Bapta daruhu liat tulu. Para sahabat yang ngamuk. Iki wong ipi itu. Wong lewat kok pasir ditaruh pasir mukanya kita. Udah gitu ngomongnya kasar lagi. Langsung digrebek orang ini. Pegang buanting mau disembelih sama para sahabat. Mau dibunuh. Faqala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, la taqtulu. Jangan dibunuh. Fahada a'mal qalbi a'mal basar. Orang ini wis kuadrat sudah. Wis hatinya itu buta, matanya yo buta. Enggak usah diurus orang kayak gini, ya. Enggak usah diurus orang kayak gini miskin. Enggak usah dibunuh juga kejedot tembok dia, ya. Matanya wis gak ketok, hatinya juga sudah tertutup. Enggak usah dibunuh, ya. Mau dibunuh mau enggak keadaannya juga sama. Akhirnya dilepas sama para sahabat. Wanafat, kemudian beliau lanjut hatta nazala Syu'bah min Uhud, hingga beliau berada di salah satu lembah Gunung Uhud. Fi udwatil wadi dunya, di tepi lembah yang agak rendah. Wa ja'ala dhahrahu ila Uhud, beliau menjadikan punggung beliau menghadap ke Uhud. Jadi beliau membelakangi Gunung Uhud, menjadikan Gunung Uhud sebagai benteng untuk Madinah. Wanahan nasi anil kita lihatta ya'murahum. Rasul melarang para sahabat untuk memulai serangan sampai ada komando dari beliau. Falamma asbaha yawm as-sabt ta'abba'a lil qital. Pada keesokan harinya, yakni pada hari Sabtu. Jadi beliau persiapan berangkat sampai di lokasi hari Jumat, ya. Dan beliau berangkat dari rumah itu, kata sebagian mufassir, setelah sholat Jumat. Tadi sholat Jumat dulu di Madinah, habis sholat Jumat berangkat menuju ke tempat lokasi. Keesokan harinya, wahwa fi sab'i mi'ati minhum khamsuna farisan musta'mala ala rumat, wa kanu khamsina Abdullah ibn Jubair. Beliau menyiapkan pasukan, mereka berjumlah sekitar 700 orang, 50 penunggang kuda, dan beliau menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang. Mereka ditaruh di Jabal Ainain, Gunung Ainain, bukit kecil di sebelahnya Gunung Uhud. Itu bisa naik ya ikhwah. Kalau antum sudah pernah ziarah ke Gunung Uhud, di sana itu ada sekarang disebut dengan Jabal Rumat, ya, Gunung Pemanah karena sejarah ini. Sebelum itu nama gunungnya Jabal Ainain. Kecil bukitnya. Ya kalau dibilang kecil kayak gundukan pasir sih enggak. Ya lumayan tinggi. Mungkin tingginya kayak masjid ini lebih tinggi lagi lah. Ya itu ada jalan setapak bisa naik ke atas. Ya. Kalau lihat ke sana memang medannya pas. Ya kalau para sahabat pemanah ketika itu bertahan di situ bagus memang lokasinya. Bisa ngelihat apa namanya area luas. Jadi manahnya enak. Ditaruh di sana sama Rasul. 50 orang di atas. Abdul bin Jubair jadi komandannya. Wa amarahum alla yufariqu markazahum. Kalian jangan turun dari tempat, tetap di sana. Walau ra'aw at-tayra yatatakhatafu al-askar. Jangan turun bagaimanapun keadaannya, meskipun burung-burung mengeroyok pasukan kita, tetap di atas. Jangan turun. Itu pesannya Rasul. Sampai kita yang minta turun. Wa amarahum an yanzahu al-musyrikin bin-nabl. Rasul meminta mereka untuk menghujani orang musyrikin dengan menggunakan panah. Jadi kalau kalian melihat mereka berputar, tembak mereka atau panah mereka sampai balik. Terus demikian. Karena memang itu gunung itu Rasul itu di sebelahnya. Ini gunung di atasnya, ya. Jadi ini gunung, Gunung Uhud, Jabal Ainain, Rasul di sini, ya. Ini pasukan Rumat melihat apa namanya sekitar Medan. Kalau ada kaum musyrikin yang melambung pengin putar balik, kalau dari arah Gunung Uhud enggak mungkin, terlalu tinggi dan terlalu terjal, ya. Otomatis gunung ini yang akan mereka pakai. Kalau mau ada yang mau lewat situ, langsung hujani, balik. Terus demikian. Makanya sama Rasul tidak boleh mundur. Kalau ini turun, kolas, bablas mereka. Dan itu yang terjadi. لِعَلَّ يَأْتُ الْمُسْلِمِينَ مِوَرَائِهِمْ Tujuannya agar kaum muslimin tidak diserang dari belakang. Perhatikan Rasul di depan gunung Jabal Ainain. Punggungnya Rasul, Jabal Ainain, belakangnya lagi gunung Uhud. Wadahara Rasulullah SAW baina dirain. Rasul memakai dua lapis baju besi. Wa'atal liwa Mus'ab ibn Umar. Dan memberikan bendera kepada Mus'ab bin Umar. Waja'ala ala ihdal mujannibatain Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa'ala al-ukhra al-Mundhir ibn Amr. Dan beliau memberikan bendera juga pada pasukan bagian depan dibikin jadi dua bagian. Satu bagian kepada Zubair bin Awam. Dan satu bagian lagi diberikan kepada Mundhir ibn Amr. Wasta'rada syababa yawma idin. Kemudian beliau memanggil anak-anak yang masih kecil. Atau para pemuda yang masih sangat belia. Dipanggil sama Rasul. Yang ikut pasukan. Kemudian dievaluasi lagi sama beliau. Dilihat mana yang sekiranya masih kelihatan sangat kecil. Tidak boleh ikut. Yang kelihatannya sudah mumpuni. Berangkat. Ya. Faradda man istasgharahu 'anil qital ka bani Umar wa Usama ibn Zaid wal Bara wa Zaid ibn Arqam wa Zaid ibn Thabit wa Arabah al-Ausi. Beliau pun menganggap yang dianggap masih kecil disuruh balik, tidak boleh ikut perang seperti Ibnu Umar, Usama bin Zaid, Bara, Zaid bin Arqam dan Zaid bin Thabit serta Arabah al-Ausi. Wa ajaza man ra'ahu mutiqan, dan beliau membolehkan meluluskan yang dianggap sudah mampu. Sampai waktu itu terjadi aduh, ya, ada yang dibawa sama Rasul, yang lainnya yang disuruh balik tidak terima. Lu kok disuruh balik, saya lebih pinter, ya, pinter apa, saya pinter tombak. Akhirnya diminta sama Rasul, pinter tombak apa ndak, pinter tombak. Yang satunya saya pinter gulat, ternyata gulat menang dia, terus diajak kabeh, ya, yang pinter tombak, pinter gulat, diajak perang. Wa ta'abbad Quraisyun wa hum 3000 wa fihim 100 farisin. Orang-orang Quraisy pun mereka bersiap, mereka berjumlah 3000 pasukan, mereka memiliki 200 pasukan berkuda, ya. Jauh banget dari Rasul cuma 50, mereka 200 pasukan berkuda. Faj'alu 'ala maymanatihim Khalid ibn al-Walid wa 'ala al-Maisarah Ikrimah ibn Abi Jahal. Mereka menunjuk Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan sayap kanan dan menunjuk Ikrimah bin Abi Jahal sebagai komandan pasukan sayap kiri. Wa dafa'a Rasulullah SAW sayfahu ila Abi Dujana. Rasul memberikan pedangnya kepada Abu Dujana. Yakni ketika Rasul ngasihkan pedangnya kepada Abu Dujana itu sudah berkecamuk perang itu, ya. Karuan Rasul sudah dievakuasi sama para sahabat, kemudian beliau meminta siapa yang mau untuk menunaikan hak pedang ini. Semuanya langsung, saya Rasul, ya. Rasul mengatakan betul-betul menunaikannya, berangkat atau tidak mati, ya. Mereka langsung diam. Abu Dujana yang angkat tangan, saya Rasul yang mau membawa pedang itu, kasih sama beliau. Langsung Abu Dujana maju lagi dan membelah pasukan orang-orang musyrikin. Jadi enggak langsung dikasih di awal perang, enggak. Tapi ketika sudah berkecamuk, enggak karu-karuan posisinya, yang di Jabal Ainain tadi sudah kocar-kacir, enggak karu-karuan. Nah, di situ Rasul memberikan sayembara kepada para sahabat. Wa kana awwala man badara minal musyrikin Abu Amir Abdu Amr ibn Sayfi al-Fasiq. Orang pertama yang bergegas maju dari orang musyrikin adalah Abu Amir Abdu Amr ibnu Saifi al-Fasiq. Wa kana yusamma Rahib, dia dijuluki dengan Rahib. Wa huwa ra'su Aus fil jahiliyah, dia dulu adalah tokoh suku Aus di masa jahiliyah. Falamma ja'a al-Islam syariqa bih wa jahara bil adawah. Namun ketika datang Islam, dia membangkang dan dia memusuhi Islam. Fadhahaba ila Quraisy. Orang ini datang ke pasukannya orang Quraisy. yu'allibuhum 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'adahum bi anna qaumahu idza ra'awhu ata'uh. Mereka ini meminta orang-orang musyrikin untuk menyerang Rasul, dan dia menjanjikan kepada mereka bahwasanya dia memiliki pengikut yang kalau pengikut ini melihat dirinya akan mentaati dirinya. Yakni orang ini pembelot, ya. Belot. Ketika Rasul datang ke Madinah, dia tidak mau ikut, ya. Dia tidak mau ikut menentang dakwanya Rasul, tapi tidak berani nampak, tidak berani nampak. Ketika dia tahu ada pasukan musyrikin datang ke Uhud, dia muncul langsung datangi pasukan orang musyrikin, mendukung mereka dan ngasih mereka usulan, gimana kalau saya datangi kaum saya? Kaum saya ikut sama Muhammad dan saya orang yang ditaati dulu, ya. Seandainya saya nampak lagi, mungkin mereka mau ikut sama saya. Lumayan, yang ikut sama saya tak gembosi biar tidak ikut pasukannya Muhammad. Didukung sama mereka, silakan kalau memang seperti itu. Falamma nadahu mata'arrafa ilaihim, ketika orang ini muncul di depan kaumnya dan mengenalkan diri, ya, saya pemimpin kalian dulu ila akhirih, qalu, kaumnya mengatakan, la an amallahu bika aynan ya fasik, enggak ada lagi kehormatan bagimu wahai fasik. Cekek deh lu, ternyata kaum saya sudah tidak ikut sama saya. Faqala laqad asaba qaumi ba'di syarrun, ya, dia mengatakan sungguh kaum saya setelah saya tinggal jadi jelek semua. Bukan mereka yang jelek, intinya yang jelek, ya. Membelot, ngerasa dia masih ditaati, ketika merasa ada pendukung, datangi lagi ke kaumnya, tolak sama kaumnya. Inti sopo, sudah lewat masamu, enggak dihormati lagi sama mereka. Tsumma qatala al-muslimin qitalan syadida tsumma rabaqahum bil hijarah. Kemudian terjadilah pertempuran terhadap kaum muslimin dengan pertempurannya sangat sengit, dan mereka pun dan dia melempari kaum muslimin dengan batu. Tayyib, yakni orang ini akhirnya memihak kepada orang Quraisy, kemudian dia pun menyerang kaum muslimin sambil melempari batu. Wa abla yauma idin Abu Dujana wa Talhah wa Hamzah wa Ali wa Nadr ibn Anas wa Sa'd ibn Rabi' bala'an hasana. Pada peristiwa itu Abu Dujana, Talhah, Hamzah, Ali, Nadr bin Anas, Sa'd ibn Rabi', mereka tertimpa musibah yang baik, yakni mereka terkena serangan, sebagiannya ada yang mati, sebagiannya ada yang luka parah. Dan ini yang menjadi takwil mimpinya Rasul, Al-Baqarah Dudbah, ada beberapa ekor sapi yang disembelih, yakni beberapa dari para sahabat mulia ada yang terbunuh dan ada yang terluka. Nah, kelas ikhwan, nanti kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, Alfanstad. Apakah Al-Abbas, paman Rasul, juga ditawan? Bukankah dia orang Islam? Ketika peristiwa Badar, belum. Ya, ketika peristiwa Perang Badar, Al-Abbas belum masuk Islam. Masuk Islamnya setelah itu. Jadi masih masuk dalam tawanan perang. Tayyib. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.